बिल्कुल السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Surah Al-Hasyr, ya. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah. Silakan dibaca. Ya, silakan baca Ibu Hayati. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا Ibu نَهَاكُمْ kalau mau عَنْهُ berhenti di situ nggak boleh dibaca domahnya. Aneh gitu. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Harta rampasan atau fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu. Ustaz? Halo. Ya, kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengaran. Nah, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ma isim mausul afa'a fi'il madhi, Allahu fa'il, ala rasul, jar wa majrur, alha'u mawdhafun ilaih, min ahli, jar wa majrur, al-qura, mawdhafun ilaih. Fa harfu jawab, lillahi jar wa majrur, wa harfu atfin, li rasuli, jar wa majrur, wa harfu atfin li zil qurba jar wa majrur wal yatama wa harfu lidi itu lidinya yang jar majrur, tapi al qurba beda lagi. Qurba ini apa ini ya maupun Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Wa harfu atfin. Yatamani mudhofun ilaih lagi. Kalau wawa ada huruf atop ya matuf lah. Berarti ini matuf ke lijil, Ke Allah. ke Allah. Terus wal masakini wabni sabil ini sama berarti. Ya, masakin matuf. Wabni sabil matuf juga. Ibninya yang matuf, Bu. Kan ibni asabil dua kata. Harus didetailin, jangan jangan dibilang ibni sabil matuf, tapi ibninya matuf. Asabil mudhaf ilaih. Asabili mudhaf ilaih. Kai harfu Ta'lil. harfu ta'lil. La nafiyah yakun fil madi fil mudore nakis duna Mansubun, mansubun bikai. mansubun bikai dulatan du, dula dulatan dulatan fa'il. Fa'il dari mana kan yakun memang ada fa'ilnya. Khobar Isim. ya. Khobar ya, khobar, khobar yakun. Iya benar-benar khobar. Baina dorof makan agniyai mudofun ilai minkum jarwa majrur wa isim wa harfu atfin atau wa ma isim syar ma wa harfu atfin ma isim apa ini? Ini isim syarat sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Atakum mu fil madi kumnya sebagai maf'ulun bih. Ar-rasulu fa'il fakhuduhu fakhudhu fi'il amr fa'il Harful jawab. Fa'arifu jawab khudhu fi'il amr wawnya sebagai fa'il al-ha'u mudhafun ilaih. Wa harfu atfin. Anda bisa setelah fi'il mudhaf ilaih. Mafulun bih. Ya. Mafulun bih. Wa harfu atfin. Ma isim. Sama dia. Ismu syartin mubtada. Isim syart. Usbay mutada. Berarti ini ma'tuf ya. Enggak. Lanjut aja. Oh. Nahakum. Nahakum berarti fi. El Nah, film madi. Nah, el ya. Madi. El Madi. Kumia mutafun ilaih. Enggak boleh ada film mudhaf ilaih. Eh, mafulun bih, Ustaz, lupa. Nah. Mafulun bih. Fa'ilnya nahnu, Ustaz. Bukan, itu nunnya nun asli. Nah, hayan ha. Berarti, wah. Yang melarang siapa? Rasul, ya. Rasul. Wah, ya udahlah Rasul. Anhu jarwa majrur pantahu fahar pantahu faharfu jawab Ustaz. Entahu berarti fi'il amr. Ya. Wawin sebagai fa'il. Wa harfu atfin ittaku fi'il amr fa'ilnya waw Allahi Allaha Allaha maf'ulun bi inna harfu tawkir wa nasbin. Allah isim inna syadidun khabar inna al-iqab mudhafun ilai alladhi afa'ahu Allahu ala rasulihi min amwali musyriki ahli al-qura min ghairi rukubu khayli min ghairi rukubi rukubi khayli wala ibili falillahi wa Aili wala ibilin falillahi wali rasulihi wali rasulihi yusrifu fi masalihil muslimina ammati walladhi qarraba bukan waladhi walidhi walidhi qarrabatu rasul walidhi qarrabatin walidhi qarrabatin dulu. Jangan ditanwinin. Ini kan mudaf. Walidi korob korobati rasulillahi. Walidi korobati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahum Banu Hashimi wa Banul Muttalibi. Wahum Banu Hashimin. Wa Banu Hashimin wa Banul Muttalibin. Wal yatama wahumul aqfalu al-fuqara'u alladhina mata aba'uhum wahum duna sinnil buluhi. Wal masakinu wahum ahlul hajati alladhina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum wa bani sabili wa huwal gharibul musafirul ladhi nafidat nafqatuhu wan qata'a anhu maluhu wa dhalika hatta la yakuna al malu milkan mutadawwilan baina aghnia tadawwilan baina aghnia'a wahdahum baina al aghnia'i oh ya baina dharb baina aghniyai wahdahum wa yuhramu minhu al-fuqara'u wal masakini wa ma a'taakumur rasulu min mali aw shar'ihi lakum min syar'i fakhuduhu wa manahakum an akhdhihi aw fi'lihi fantahu anhu wattaqullaha bimtisali awamirihi wa tarki nawahihi innallaha shadidul iqabi liman asahu wa khalafa amrahu wa nahyahu wal ayatu aslun fi wujubil amali was sanah bisunnati qawlan aw fi'lan aw taqriban takriran. Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai pai dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta. Maka ia adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Ia disebarkan untuk kemaslahatan umum dan kaum muslimin. Untuk para kerabat Rasulullah yaitu Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib. Juga anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka sebelum baligh. Juga orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga Ibnu Sabil, yaitu musafir yang bekalnya habis dan dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja, dihalangi dari orang-orang fakir miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia. Dan apa yang Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan tinggalkan larangannya. Sungguhnya Allah maha keras azabnya bagi siapa yang mendurhakainya dan menyelisihi perintah dan larangannya. Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa saja harta baik yang Allah berikan, maka itu diberikan untuk Rasulnya min ahlil qura, ya, dari penduduk, ya, ahlil qura maksudnya adalah dari orang-orang musyrik. Maka harta fai itu adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harta fai itu sudah kita bahas kemarin, ya, yaitu harta yang didapatkan bukan dengan jalan peperangan, ya. Misalnya ketika pasukan kaum muslimin sudah mengepung suatu kota, lalu mereka meninggalkan kota tersebut, kabur gitu, ya. Maka ini namanya harta fai. Kalau diawali dengan peperangan, ini namanya ghanimah. Tapi kalau tanpa peperangan namanya fai. Nah, harta fai ini yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya disedekahkan untuk kaum muslimin, kemudian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya untuk Allah dan Rasul ini maksudnya ya untuk maslahat kaum muslimin dan untuk orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan juga untuk anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak kecil yang fakir, ya, yang meninggal ayahnya sementara usianya belum baligh. Artinya tidak semua anak yatim berhak mendapatkan harta fai atau harta sedekah. Karena semata anak yatim, ya, tidak menunjukkan bahwa dia butuh. Karena ada anak yatim yang anaknya orang kaya, ya, sehingga ketika ayahnya meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Maka yang seperti ini tidak diberikan harta fai maupun harta sedekah. Kemudian wal masakin, ya, orang-orang miskin. Ya, orang miskin itu batasannya adalah orang yang tidak mampu memenuhi hajat hidupnya 100%. Ya, misalnya kalau di Jakarta itu kan misalnya sekali makan bisa 10 ribu, misalnya yang paling sederhana nasi, tempe, sama lauk apa gitu, telur misalnya. Sementara dia hanya punya 5 ribu atau 6 ribu. Ya. Jadi kalau dia memiliki uang, tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka ini adalah orang miskin. Kemudian Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil adalah para musafir, ya, para musafir. Itu orang-orang yang melakukan safar yang kehabisan bekal. Ya, kehabisan bekal dan uang. Maka yang seperti ini boleh diberikan harta fai dan juga harta sedekah. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya, ya, uang itu tidak hanya beredar di antara kalangan orang kaya saja di antara kalian. Ini masya Allah, ya, konsep yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwasanya, ya, prinsip ekonomi dalam Islam adalah keadilan dan kesetaraan. Jadi bagaimana agar uang itu tidak hanya dipegang oleh orang-orang kaya. Karena di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin. Terdapat hak bagi orang miskin. Dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang, maka jauhilah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang Muslim wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai panutan yang baik, yang kita ikuti semua perintahnya, ya, dan kita jauhi semua larangannya. Artinya kita wajib menjadikan, ya, perbuatan Rasulullah baik perkataannya, perbuatannya maupun persetujuannya sebagai pedoman hidup kita. Karena memang di dalam Islam sumber hukum ada dua, ya, yang utama ya maksudnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Apa saja yang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, maka kita lakukan. Dan apa yang beliau tinggalkan ya jangan dikerjakan. Karena kita yakin bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan amanah. Tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah telah ajarkan. Sehingga kita tidak boleh membuat syariat-syariat baru yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak orang yang membuat syariat-syariat baru, ya, yang pada akhirnya membuat syariat utamanya, yang membuat sunnah Rasulullah dilupakan. Ya. Karena kalau ada bid'ah, maka sunnah akan tertutupi. Sunnah akan ditinggalkan. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Inna allaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu ya sangat dahsyat ya. Iqab hukumannya. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-8 ya. Silakan Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu. Ulaika humus shodiqun. Untuk orang-orang fakir muhajirin yang diusir dari negeri mereka dan harta mereka, mereka hanya mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Lil fuqara'i jar majrur al muhajirina na'at dari al fuqara'i alladzina isim mausul ukhriju alladzina isim mausul sebagai na'at ya. Al-muhajirina ya sebagai na'at alladzina sebagai na'at Ustaz. Isim mausul sebagai na'at. Isim mausul sebagai na'at. Ukhrijuna ukhriju fi'il madhi majhul. Wawunya naibul fa'il. Wawunya naibul fa'il min diyarihim min diyar jar majrur adiyar majrur him mudhaf ilai alwau harfu atfin amwali ma'tuf him mudhaf ilai yabtahuna yabtahuna fi'lun mudore alwau sebagai fa'ilnya fatlan maf'ul bi minallahi jar majrur alwau al huruf harfu atfin ridwana matuf alwawu sebagai alwawu harfu atfin yansuruna fi'lun mudhari alwawu fa'ilnya allaha maf'ul lafzu jalalas maf'ul alwawu atfin harfu atfin wa rasulahu matuf kepada Allah. Tafsirnya belum Pak, ulaikanya belum. Gimana Pak? Oh. Nah, Ustaz. Ulaika. Ulaika harfu isyara. Hum. Ini bukan harfu isyara. Isim isyara sebagai isim isyara. Hum dhamir fasl Ustaz. Iya, dhamir faslnya. ulaika sebagai mubtada asodikun adalah khobarnya. Nah, tadi yang mubtada ulaikanya bukan humnya ya. Ya. Kalau hum itu domir fasil lah mahram yang Eropa ya, enggak ada kutukan di Eropa. Nah, ulaika sebagai mubtada asodikun sebagai khobarnya. Nah. Wa kadzalika yu'ta minal mali alladhi afa'u alladhi afa'ahu wahu ala rasulihi ala rasulihi al-fukara'u al-muhajirun al-fukara'u al-muhajiruna alladhi alladhina tarahum kuffaru maka ilal hujuri min diarihim khuruji bukan hujuri nah maksud ilal ilal khuruji iya ilal khuruji min diarihim wa amwalihim yatlubuna min yatlubuna min allahi ayyatafadola alaihim dirizki fi dunya wal faridwani fil akhirati wa yansuruna dinallahi wa rasulihi wa yansuruna dinallahi wa rasulahu bil jihadi fi sabilillah ulaika humus shodiqun alladzina saddaku qaulahum bi fi'lihim dan begitu juga diberikan dari harta yang Allah berikan kepada Rasul itu untuk al-fuqara orang fakir muhajirin yang telah dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah untuk keluar dari negerinya dan harta mereka mencari dari Allah apa yang ayat tafadhala alaihim yang diutamakan dari rizki dunia dan keridoan di akhirat dan mereka menolong agar menolong Allah dan Rasulnya dengan berjihad pada jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar yang membenarkan perkataannya dengan perbuatan mereka. Dia membenarkan perkataan mereka dengan perbuatan mereka. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ya, orang-orang fakir yang berhijrah atau muhajirin yang mereka dikeluarkan secara paksa dari rumah-rumah mereka dan juga dari harta-harta mereka, mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan-Nya. Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar, itu orang yang membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Jadi ya di antara yang mendapatkan harta faid juga adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah secara penuh ya dari Mekah ke Madinah, maka mereka yang berhijrah ini meninggalkan harta mereka di kota Mekah. Sehingga sebagian mereka ada yang hidup dalam keadaan fakir yang membutuhkan. Dan mereka berusaha mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan berupa rezeki di dunia dan keridhaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di akhirat. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Maksudnya menolong Allah di sini adalah mereka menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perang-perang awal yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berjuang jalan Allah, yang berperang adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan orang-orang muhajirin dan ansar ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saking baiknya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang mereka. Yang berbicara tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah membela agama Allah dan Rasulnya baik dengan harta mereka dan juga dengan nyawa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan, yaitu orang yang antara ucapan dengan perbuatan sesuai. Berbeda dengan orang munafik yang kemarin kita bahas. Sementara orang munafik itu, mereka apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, baik dalam hatinya maupun dalam perbuatannya, itu berbeda. Karena mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan ya, kebencian kepada Islam. Nah, lanjut ayat yang ke-9. Pak Tahrir lah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudur. Ini tartil, Pak. Dibaca tartil. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota dan telah beriman sebelum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ilaihim ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh dalam hati mereka suatu keinginan pada apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri, meskipun pada diri mereka sendiri ada keperluan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina al-wawu harfu istinaf, alladzina isim mausul sebagai mubtada, tabawwa'u fi'il madi mabniun alas mabni asad ad-dara maf'ulun bihi mansub wal imanu al-wawu harfu atfin awal ya wal imana al-wawu harfu atfin al imana maf'ulun bihi mansub min harfu jarrin qabli ini isim majrur Ustaz ya? Iya, majrur. Iya. Saya bingung sama dzarf isim majrur. Tapi itu kan sebenarnya isim ya. Memang dia bentuknya kayak huruf gitu ya. Tapi dzarf itu isim. Ya, Ustaz. Qabli isim majrur him domir muttasil sebagai mudhafun ilaih, yuhibbuna fi'il mudhari marfu dengan subutun nun. Wow. Ada wow setiap. Wow sebagai fa'il sat. Naam. Man isim mausul mansub man isim mausul maful bih. Maful bih sat. Maful bih. Hajara fi'il madi al-fathah sebagai fa'ilnya Ustaz dan dia mustatir takdiruhu huwa Ustaz ilaihim ila harfu jar himnya damir majrur kemudian al-wawu harfu atfin la harfu nafi yajiduna fi'il mudhari marfu dengan subutun nun al-wawu sebagai fa'il fi harfu jar suduri sebagai isim majrur him domir sebagai mudhafun ilaih hajatan maf'ulun bi maful bi mansub walamatun nasbihi dengan fathasar mimma min harfu jar ma isim mausul majrur majrur sir isim ya majrur utu fi'il madi majhul al-wawu sebagai naibul fa'il. Yeah. Wa yusiruna al-wawu harfu ataf harfu atfin yusiruna fi'il mudhari marfu dengan subutun nun. Al-wawu sebagai fa'il. Ala harfu jar anfusihim amfusi sebagai isim majrur him mudhafun ilaih wa walau ini harfu apa Ustaz ya wawnya huruf ataf biasa wau harfu ataf lau harfu syart ini Ustaz ya yeah. Kana bihim al-ba'u isim kan Ustaz ya? Gimana? Kana bihim ini huruf jar Ustaz. Jar majrur. Ya, jar majrur. Ya, kana bihim sebagai harfu jar bihim jar majrur khososo isim kan Ustaz ya? Ya. Wa man al-wawu harfu istinaf launya ini sudah. Man itu isim syarat sebagai mubtada ya. Oh iya. Jadi kalimat jawab syarat kan? Ya Ustaz. Wa itu harfu istinaf setan man isim syarat Ustaz. Isim syarat sebagai mubtada Ustaz ya. Ya. Yuqa fi'ilun mudhari majhul naibul hadful nun hadful ilat Ustaz ya. Apanya ilat? Sebagai naibul fa'il ya Ustaz. Yuqa itu kan apa namanya? Fi'il mudhari. Iya. Mabnil majhul dan dia majzum ya. Karena sebagai fi'il syarat, maka dia majzum. Ya Ustaz. Yukofil mudhari majhul. Syuha maf'ulun bihi mansub nafsihi mudhafun ilai al-ha'u nafsihi mudhafun ilai his al-ha'u sebagai dhamir dan dalam jangan dibilang hi tapi al-ha'u al-ha'u dhamir mudhafun ilai. Faulaika Alfa'u harfu syartin. Harfu syartin. Harfu jawabi syartin. Oh, ya. Fa'ula'ika harfu jawabi syartin. Ula'ika isim isyarah. Isim mutada. Isyarah sebagai mutada. Hum domir, Ustaz, ya. Domir faslin namanya. Domir faslin. Domir faslin la mahala laha minal i'rab. Ustaz, hum domir faslin. Al-muflihuna sebagai khabar, Ustaz. Ya, nah. Nah, ini saya, Ustaz, apa? Belum bisa untuk menerjemahkan, Ustaz. Maksudnya belum menyiapkan, Ustaz. Ya, saya baca aja dulu, Ustaz, ya. Hah? Saya baca dulu, Ustaz, ya. Iya, baca dulu. Iya. Walladzina walladzina tawdhanu al-madinatu al-madinata wa amanu min qabli hijaratil muhajirina. Hijaratil muhajirina. Bukan hijarati, hijrah. Hijratil muhajirina. Wa humul, ya, Ustaz, ya. Ya, humul ansaru. Wa humul ansaru. Yuhibbunal muhajirina. Wa yuwasunahum bi amwalihim wa la yajiduna fi anfusihim hasadan lahum mimma u'tu mimma lil fa'i wa ghairi wa yuqaddimuna al muhajirina wa dhawil hajati ala anfusihim walau kana ketutupan kenapa ya walau kana bihim hajatan wa walau kana bihim hajatun wa faqrun wa man salima minal bakhli wa man ilfatli mimma li faulaika humul faizun alladhina faz ayo. Dan orang-orang yang beriman sebelum hijrah al-muhajirina kaum muhajirin wahumul ansor dan mereka orang-orang ansor yuhibbun al-muhajirina mereka mencintai kaum muhajirin membagi kepada mereka dengan harta mereka dan mereka membagi dengan harta mereka wala yajiduna dan mereka apa afansat mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada hasad ya dan mereka tidak mendapati di dalam diri mereka pada diri mereka hasad mimma dari apa waktu itu memberikan ya. Yang diberi dari harta fai yang diberikan dan juga yang harta selainnya dan hat wa ghairuhu dan harta selainnya wa yuqaddimuna dan mereka memulai Ustaz ya mengawali mendahulukan al muhajirina kaum muhajirin dan orang-orang yang membutuhkan ala anfusihim atas diri mereka membutuhkan hajat dan mereka fakir. Waman dan dan Siapa saja yang selamat dari kebakhilan? Oh iya. Dan siapa saja yang selamat dari kebakhilan wa man'i dan mencegah Ustaz ya? Iya. Dan mencegah al-fadli ini keutamaan Ustaz ya? Iya, keutamaan ini ya. Keutamaan dari harta. Faulaika mereka itulah al-faizuna orang yang beruntung alladzina orang-orang yang ini apa Ustaz? Fazau. Yang terakhir Ustaz. Faizun itu orang-orang yang beruntung. Yang mereka fazu beruntung dengan matlubihim dengan matlub itu kan artinya yang dicari ya. Mereka beruntung dengan apa yang mereka cari Ustaz ya? Iya, nah. Afan Ustaz masih belum lancar Ustaz. Iya, ya. Namanya lagi belajar harus pede. Salah juga enggak apa-apa. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang menempati rumahnya, maksudnya orang-orang Ansar yang mereka tinggal menetap di kota Madinah, dan orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka, yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah menuju mereka, yaitu kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka adanya hajat dari apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim. Ya, dan mereka tidak mendahulukan diri mereka sendiri. Ya, bahkan mereka mendahulukan orang lain. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka sendiri sebetulnya ya sangat membutuhkan. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan siapa saja yang dibebaskan, ya, dijauhkan, dilindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Ayat ini bicara tentang sifat ya, kaum Ansar. Ya, bayangkan, ya, mereka ini kebaikannya sangat banyak. Karena kaum Ansar ini menampung kaum muhajirin ketika mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahkan sebagian mereka ada yang membagi ya tanah mereka, ada yang membagi rumah mereka, ada yang membagi harta mereka. Itu semua menunjukkan bahwasanya mereka ya persaudaraan antara kaum muslimin ketika itu sangatlah kuat sampai mereka rela berbagi ya harta dengan kaum muhajirin. Dan ini menunjukkan kebersihan hati mereka dari hasad ya. Ini menunjukkan kebersihan hati kaum Ansar dari penyakit yang namanya penyakit hasad dan penyakit ya mementingkan diri sendiri. Orang-orang Ansar bahkan mereka lebih mementingkan urusan saudaranya dari kalangan muhajirin. Ya kalau orang keimanannya sudah meresap sampai ke dada, maka dia betul-betul ya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup mereka. Di mana dalam Islam, ya bahwasanya persaudaraan dalam Islam itu ya bagaikan satu tubuh. Yang kalau satunya sakit, maka yang lain juga sakit. Inilah yang menunjukkan kebersihan hati orang-orang Ansar. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan siapa saja yang dijauhkan dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi ini berlaku umum ya, berlaku umum untuk siapa saja. Jangan sampai harta yang kita miliki karena cintanya kita kepada harta yang kita punya membuat kita bakhil ya. Membuat kita kikir, tidak mau membantu orang lain. Tidak mau bersedekah. Tidak mau mengeluarkan harta kita bagi membutuhkannya. Karena Sedekah ini termasuk amalan yang utama. Sedekah termasuk amalan yang utama. Bahkan di antara penyesalan yang sangat disesali oleh orang-orang yang sudah meninggal adalah mereka mengatakan ya dalam surah Al-Munafiqun ya, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya. Ini dasar yang menjadikan ya hukum bahwasanya bersedekah itu merupakan di antara amalan yang paling utama. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal saja, kalau sekiranya diberikan tenggat waktu, ya diakhirkan waktunya barang sebentar saja, apa yang mereka ingin lakukan? Yang mereka ingin lakukan adalah فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Maka aku benar-benar akan bersedekah. Ya. Aku benar-benar akan bersedekah. Dan aku akan jadi orang yang soleh. Ini menunjukkan keutamaan bersedekah. Karena orang yang meninggal saja, kalaupun dia diberikan ya, nyawa, diberikan kehidupan barang sebentar, dia mau mengulangi hidupnya dengan gemar bersedekah. Ya. Ini menunjukkan keutamaan bersedekah. Nah, ya, nunggu satu lagi ya. Silakan Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Al-wawu harfu atfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, ja'u fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar. Min, belum ya? Gimana cara gitu, khobar? Ya, belum. Dan orang-orang yang datang, masa yang datang jadi khobar? Belum, Ustaz. Mim ba'di jar majrur him mudhaf ilaih. Yaquluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Nah, ini baru jumlahnya sebagai khobar ya, Ustaz. Rabbana munada ya. Dari awalnya bukan ya. Bukan ini juga khobarnya. Apa, Ustaz? Khobarnya bukan ini. Oh, bukan. Lanjut dulu ya. Rabbana, ini munada ya Ustaz ya? Iya. Rabban yang munada. Ya, Rabba munada na mudhaf ilaih. Ighfir fi'il amr lana jar majrur. Al-waw harfu atfin li ikhwani jar majrur na mudhaf ilaih. Alladzina isi mausul sebagai na'at ya dari ikhwani, ikhwanina. Sabaku fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Na maf'ul bih bil imani jar majrur al-wawu harfu atfin la la nahiyah. Taja'al fi'il mudhari majzum bil la nahiyah. Fi qulubi jar majrur na mudhaf ilaih. Ghillan maf'ul bih lil ladzina jar majrur amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Rabbana, Rabbanya munada, na mudhaf ilai, inna harfu taukid wa nasbin, al-kafu isim inna, ra'ufun khobar inna, rahimun khobar inna juga. Walladzina ja'u minal mu'minina min ba'dil ansari wal muhajirina al-awwalina yaquluna, Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir li ikhwanina fid dini alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina hasadan wa haqadan li ahadin min ahlil imani Rabbana innaka tarhamu ibadaka rahmatan wasi'atan fi ajalihim wa ajalihim. Fi ajalihim wa ajalihim. Fi ajalihim wa ajalihim. Wa fil ayati dalalatun ala annahu yanbaghi lil muslimi an yadhkura salafahu bi khairin wa yad'u lahum wa an yuhibba sahabata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuruhum bi khairin wa yatarda anhum. Dan orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum Ansor dan Muhajirin dari generasi awal, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah saudara-saudara kami dalam agama yang seagama yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami rasa hasad dan dengki kepada salah satu pun dari orang-orang yang beriman. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau merahmati hambamu dengan rahmah yang luas. Kalau ajilihim wa ajilihim itu apa Ustaz ya? Dalam urusan cepat ataupun lambat. Ya, ajil itu maksudnya dunia, ajil itu akhirat. Oh, dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan yang bagi bagi setiap muslim untuk menyebut para pendahulunya dengan kebaikan dan mendoakan mereka dan mencintai sahabat Rasulullah SAW dan menyebut mereka dengan kebaikan dan mendoakan mereka ya supaya dengan keriduan taradda ini radhiyallahu anhum itu ya taradda namanya. Jadi apa usul supaya diridhoi ya, mendoakan keriduan Allah kepada mereka dan mendoakan keriduan Allah kepada mereka. Ya, maksudnya kan kalau kita mendengar nama sahabat, maka sebaiknya kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Ya, kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat kita ucapannya radhiyallahu anhum. Itu maksudnya taraddu ya taraddu. Ya, nah, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengucapkan Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian, ada hasad bagi orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut ya, lagi maha penyayang. Ya, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya disunnahkan bagi kita mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal dunia, menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan dan mendoakan mereka. Jadi di dalam doa kita, selipkan doa untuk saudara-saudara kita. Yang dipahami dari perintah ini, ya kalau untuk yang meninggal aja kita mendoakan mereka, apalagi yang masih hidup. Ya, tentu kita juga disunahkan mendoakan teman kita. Ya, karena doa yang kita doakan untuk teman kita yang diketahui oleh teman kita, maka itu doa yang mustajab. Jangan pelit sama doanya. Karena berdoa itu kan gratis. Ya. Dan setiap doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian doa dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagiannya lagi ya sebagai salah satu yang akan menolak bala, kemudian sebagiannya lagi di ijabah di akhirat. Ya. Nah, saya mungkin sampai di sini materinya. Tetap kayaknya ada yang bertanya ya. Bu Kurniati bertanya, hum domiru faslin artinya apa? Kita lihat lagi ayatnya ya. Jadi domiru faslin itu kan artinya domir pemisah. Misalnya di ayat ini. Ayat yang ke-9 ya. Fa'ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hum di sini namanya domiru faslin la mahalla laha minal i'rab. Domir pemisah yang tidak punya i'rab. Artinya dia tidak menempati kedudukan apa-apa. Lalu apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai domiru faslin. Memisahkan antara mubtada dan khobar. Atau memisahkan antara isim dan khobar kana dan inna. Kenapa harus dipisahkan? Ya, coba aja lihat ya. Ini kan ayatnya fa'ulaika humul muflihun. Kalau humnya diangkat, ya, itu kan jadi fa'ulaika muflihun. Ini enggak jadi khobar al-muflihunnya. Jadinya na'at ya. Karena isim isyarah, kalau setelahnya ada isim yang ada al-nya, maka dia ya jadi badal. Ya. Oleh karena itu kita butuh yang namanya domir fasal. Ya. Jadi domir fasal ini untuk memisahkan antara mubtada dan khobar, yang mana khobarnya itu ya ada al-nya. Kenapa? Karena khawatir kalau enggak ada hum di situ, nanti dia akan jadi na'at atau jadi badal. Ya. Seperti dalam kitab Al-Ajrumi ya, itu kan redaksinya al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Coba kalau huwanya dihapus, itu kan jadinya al-kalamu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Itu khobarnya enggak ada jadinya. Ya karena sama-sama ada al-nya, sama-sama marfu, sama-sama mufrad, ini pasti jadi na'atnya. Seperti itu. Jadi dia kenapa dinamakan domir faslin? Karena dia memisahkan antara mubtada dan khobar. Kenapa harus dipisahkan? Karena ini biasanya terjadi kalau khobarnya itu ada al-nya. Kalau nggak ada humnya, nggak ada domir faslnya, nanti khawatir dia berubah jadi na'at atau jadi badal. Dan materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.